إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan, yang dengan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan para istrinya, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kalangan yang mengikuti jejak langkah mereka hingga hari akhir. Selaku khatib tentunya tidak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa, dan inti daripada ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, war rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyah wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nabi kita di dalam penggalan hadis ini menyatakan, yang namanya suami, yang namanya ayah, merupakan pemimpin di dalam keluarganya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban di hari akhir nanti oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dipimpinnya. Demikian juga yang namanya istri, yang namanya ibu anak-anak, juga merupakan pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti terkait dengan apa yang telah dipimpinnya. Maka ma'asyiral muslimin, berdasarkan penggalan hadis ini ada dua catatan penting yang ingin khatib sampaikan dalam perspektif pendidikan. Di antaranya yang pertama adalah yang namanya orang tua merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas keberhasilan dan kesuksesan pendidikan anaknya. Yang namanya ayah secara spesifik, hadirin sekalian, yang namanya bapak merupakan qawwam, merupakan pemimpin, yang dengan keberadaan ayah seorang anak merasa terpimpin. Dengan keberadaan ayah seorang anak tidak akan gamang. Dan bahkan hadirin sekalian, ketika kemudian sebagian kalangan menyatakan di antara salah satu faktor kenapa seorang anak perempuan berpenampilan seperti laki-laki terus, maka salah satu penyebabnya adalah si anak ini kurang kasih sayang ayahnya, kurang sentuhan ayahnya. Maka ma'asyiral muslimin, wajar kalau kemudian kita menemukan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dialog antara anak dengan ayah, jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan dialog anak dengan ibu. Ini merupakan isyarat betapa besarnya peran ayah di dalam mendidik anak, betapa besarnya peran ayah di dalam menyukseskan atau keberhasilan daripada seorang anak. Kalau saja itu yang namanya ayah, demikian juga yang namanya ibu, yang kalau kita lihat tadi sekalian, dengan adanya ayah, seorang anak mendapatkan kedisiplinan, ketegasan, dan dari ibu mendapatkan kasih sayang, sikap yang halus, sikap yang lunak, terpatri dalam jiwa anak dua sifat yang mulia. Maka yang namanya ibu di dalam bahasa Arab artinya adalah atau al-um, yang salah satu pengertiannya adalah sandaran. Maka ibu merupakan tempat bersandarnya anak. Dan akan pentingnya ibu, hadirin sekalian, yang disebut dengan kita menemukan ada yang namanya Ummul Qura, induknya negeri-negeri, induknya kota-kota. Mekah disebut dengan Ummul Qura. Yang kemudian kita melihat adanya Ummul Qur'an atau Ummul Kitab, Al-Fatihah disebut dengan kedua nama ini, induknya Al-Qur'an. Demikian juga, hadirin sekalian, akan pentingnya peran ibu yang disebut dengan Al-Um. Maka Imam Syafi'i menulis kitab yang begitu dahsyat dengan judul atau dengan nama kitab Al-Um, kitab induk, ibu. Tidak ada yang namanya kitab dengan Al-Ab, dengan bapak. Dan cukup bagi kita akan begitu dahsyatnya peran ibu dalam mendidik anak adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ketika Nabi kita ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah sosok yang paling harus aku perlakukan dengan lebih baik, ibu ataukah ayah?" Maka Nabi mengatakan, "Ummuk, ibumu." Kemudian siapa? "Ibumu." Dan sampai tiga kali Nabi menyatakan, "Tetap ibumu." Baru yang keempat Nabi menyatakan, "Thumma abuk." Baru hendaklah ayahmu. Maka masyarakat muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajar kalau kemudian akan pentingnya peran kedua orang tua ini. Ada sebuah pepatah yang menyatakan, "Inna wara'a kulli rajulin 'adzim abawain murabbiyain." Ada sebuah pepatah yang menyatakan di belakang suksesnya seorang anak, di belakang munculnya seorang tokoh besar adalah tidak luput dari peran orang tuanya. Baik itu keduanya, baik misal dengan peran ibunya atau peran demikian bapaknya. Dan kita melihat Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan para ulama serta tokoh yang lain tidak luput daripada peran kedua orang tuanya. Maka salah seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menyatakan, "As-salahu minallah wa ta'dib awal adab minal abad." Sang khalifah menyatakan sumber kebaikan datangnya dari Allah, akan tetapi orang yang paling berhak mendidik anak, yang paling berhak untuk menanamkan pendidikan dan keberhasilan pendidikan anak adalah al-aba, adalah tanggung jawab orang tuanya. Demikian juga dengan seorang tabi'in yang bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali. Salah satu jasa beliau adalah yang bisa kita rasakan, kita bisa membedakan mana huruf ba, huruf ta, sa yang ada titik-titik dalam huruf hijaiyah, yang dengan jasa beliau kita bisa membedakan mana huruf ra, huruf zai, sin, shin dan seterusnya yang meletakkan titik-titik dalam huruf hijaiyah. Maka Abdul Aswad Ad-Du'ali ketika mengumpulkan anaknya, putra-putrinya beliau kumpulkan, lalu beliau menyatakan, "Sesungguhnya aku telah mendidik kalian sejak kalian masih kecil hingga kalian sudah besar. Bahkan aku telah mendidik kalian jauh sebelum kalian dilahirkan." Putra-putrinya kaget. Mereka menyatakan, "Wahai ayahanda, kalau anda mendidik kami sejak kami kecil hingga kami sudah dewasa, wajar. Tapi bagaimana caranya? Anda mendidik kami jauh sebelum kami dilahirkan." Maka Abul Aswad Ad-Du'ali menyatakan, "Ikhtartu lakum minal ummahat bima lam tusabbau biha." Abul Aswad Ad-Du'ali menyatakan, "Aku mendidik kalian jauh sebelum kalian dilahirkan adalah dengan cara aku pilihkan bagi kalian ibu, yang dengan ibu itu kemudian ibu mendidik kalian, yang dengan pendidikan ibu tadi kalian tidak nakal, kalian kemudian tidak dibuli, kalian tidak dimaki-maki dan seterusnya." Nah, maka ma'asyiral muslimin, Abdul Aswad Ad-Du'ali seorang pendidik, maka beliau ambil, beliau pilih istrinya yang juga pendidik, yang kemudian dengan dua perannya mendidik anak-anaknya sehingga menjadi sosok yang baik, menjadi sosok yang soleh. Dan wajar jika pepatah menyatakan atau sebuah ungkapan yang makna pernyataan itu adalah yang namanya buah kalau jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Catatan yang kedua terkait dengan hadis tadi adalah orang tua hendaknya memuliakan anak-anaknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, meskipun ada perbincangan di dalam sanadnya, Nabi kita menyatakan akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Nabi kita menyatakan hendaklah kalian para orang tua memuliakan anak kalian dan hendaklah mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Maka ma'asyiral muslimin, ketika orang tua mendidik anak-anaknya, maka kita menemukan ada tiga klasifikasi. Yang pertama adalah orang tua yang killer, yang kemudian bahkan tidak sedikit menampar, memukul anaknya. Tentunya tipe orang tua seperti ini tidak baik. Dan tipe yang kedua adalah tipe orang tua yang kemudian terlalu longgar, bahkan dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada sebagian orang tua yang kemudian lebih suka kalau anaknya melanggar, dibiarkan anaknya melanggar, dibiarkan anaknya main, tidak dibimbingnya dan tidak diarahkannya. Tentunya tipe yang pertama dan kedua jelas tidak baik. Maka yang terbaik adalah yang ketiga, yaitu yang memadukan antara ketegasan, kedisiplinan dengan kasih sayang. Dan tipe yang baik yang masuk ke dalam sabda Nabi tadi, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Maka wajar kalau kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah termasuk yang menyatakan ketika orang tua menelantarkan anaknya, meremehkan anaknya, tidak mendidik anaknya sejak usia dini, maka yang dilakukan anak adalah dia akan menyia-nyiakan waktunya. Anak akan kemudian menyia-nyiakan dirinya. Anak akan menyia-nyiakan agamanya. Dan pada akhirnya, nanti ketika sudah dewasa, sudah besar, si anak akan durhaka dan menyia-nyiakan orang tuanya. Maka jangan salahkan ketika anak durhaka, jangan salahkan yang lain, tetapi hendaknya salahkanlah diri orang tua tersebut. Demikian hadis kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah ini ada manfaatnya, terlebih khusus untuk diri khatib sendiri. Dan di akhir khutbah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh kebaikan kita, amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan wabah dan bala ini secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillal syirk wal musyrikin fa innahum a'da'uka wa a'daud-din. Allahumma ansur man nasara al muslimin wa akhdhul man akhdhal al muslimin. Allahumma rafa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fitan wal mihan ma dhahara minhu wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.